sebab rumah dari rumah rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini. Barakallahu fikum. Kenikmatan yang begitu agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa taufik dan hidayahnya, sehingga kita melangkahkan kaki-kaki kita untuk melaksanakan acara kajian Islam ilmiah, sekaligus kita mengadakan peresmian Masjid An-Najiyah insyaallah taala. Naam barakallahu fikum. Kita sampaikan pula kepada para tamu atau undangan untuk memperhatikan dari kebersihan dan menjaga anaknya agar tertib. Dan kami sampaikan pula kepada peserta kajian Islam ilmiah untuk tidak mengambil foto atau gambar. Na'am barakallahu fikum. Alhamdulillah, kami atas nama panitia pelaksana kajian Islam ilmiah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Abdurrahman Lombok hafizahullah taala. Beliau salah satu pengurus dari pondok pesantren Imam Syafi'i Desa Pangka Sumbawa Besar, yang insyaallah akan mengisi tausiah umum. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tamu undangan dari Babinsa Ba'amang Barat atau yang mewakilinya, kemudian kepada Babinkam Tim Fitnat yang kami hormati, kemudian Ba'amang Barat yang kami hormati, Ketua RT dan RW 01 Ba'amang Barat yang kami hormati, sekaligus Dewan Pengurus Masjid An-Najiyah yang kami hormati, serta para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita bawakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dari Al-Ustaz Muhammad Hafizullah Ta'ala. Beliau selaku panasehat Masjid An-Najiyah dan Majlis Ta'lim Ibnu Abbas, yang akan menyampaikan pembukaan. Kemudian sambutan-sambutan dari tamu undangan, kemudian tausiah. Nah, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih atas kehadiran Bapak untuk berkenan hadir di tengah-tengah kami sehingga mendukung pelaksanaan acara kami. Baiklah, untuk itu acara yang kita adakan insyaallah, pertama pembukaan dari Al-Ustaz Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita kesempatan di pagi yang mulia ini, insyaallah di pagi di tempat yang berbarakah ini, insyaallah yakni di salah satu dari rumah-rumah Allah, dalam rangka untuk kita mengikuti rangkaian acara peresmian masjid kita ini, yakni Masjid An-Najiyah, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan tausiah, nasihat dari Al-Ustaz Abdurrahman Lombok hafizahullah. Yang pertama yang ingin kami sampaikan terkait dengan Masjid An-Najiyah, yang mungkin sebagian dari kita bertanya, apa makna dari An-Najiyah ini? An-Najiyah ini diambil dari istilah syar'i, yakni dari sebuah istilah yang disebut sebagai Al-Firqatun Najiyah, yakni kelompok yang selamat. Yang mana ini mengacu pada sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur tentang perpecahan umat, yang mana beliau SAW bersabda, sataftariqu hadhil ummah ala 37 firqah kulluha finnar illa wahidah. Kata Rasulullah SAW, umat ini, umat Islam, akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan, yang mana semuanya masuk neraka kecuali satu, kata Rasulullah SAW. Ketika itu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, hiyal jamaah. Mereka yang selamat itu adalah al-jamaah. Yang dalam riwayat yang lain beliau menjelaskan, man kana misli, man kana ala misli ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka yang selamat itu adalah siapa saja yang semisal denganku dan para sahabatku pada hari ini, yakni siapa saja yang meniti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya adanya berita dari Rasulullah SAW di antara umat Islam terjadi perpecahan, dan beliau memberikan kabar kepada kita bahwasanya ada satu di antara mereka yang selamat dari api neraka, yakni mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang mana mereka disebut sebagai Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Sehingga nama ini diambil, nama An-Najiyah diambil dari istilah ini. Kemudian yang juga akan kami sampaikan, yakni bahwasanya terkait dengan kegiatan-kegiatan kami di sini, walhamdulillah yang sebelumnya juga telah kami selenggarakan di tempat sebelumnya, yakni adanya kegiatan majelis taklim, yakni majelis taklim Ibnu Abbas yang di bawah naungan Yayasan Ittiba'us Salaf. Alhamdulillah kita telah mengadakan kajian-kajian, baik kajian-kajian rutin ataupun kajian-kajian tabligh akbar, yang alhamdulillah telah beberapa kali kami selenggarakan, kami laksanakan di Masjid Islamic Center. Di antaranya terkait dengan tema-tema terorisme, komunisme, dan yang lainnya. Kemudian juga yang insyaallah memiliki kegiatan di masjid ini, ini terkait dengan adanya lembaga pendidikan yang ada di bawah yayasan kami, yakni Tahfizul Quran An-Najiyah, yang alhamdulillah ini juga sudah berjalan, yang sebelumnya kita adakan di komplek perumahan Arjuno Cilik Riwut. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun, ada untuk anak-anak putra dan anak-anak putri, yang mana nantinya insyaallah untuk anak-anak putra akan dipindahkan kegiatannya ke masjid ini. Kemudian juga sebagaimana yang insyaallah sudah kita pahami bahwasanya masjid ini selain akan kita gunakan sebagai tempat beribadah, sholat berjamaah lima waktu, kemudian juga kegiatan-kegiatan pengajian yang sebelumnya kita sudah adakan, insyaallah juga akan kita adakan di sini. Dan masjid ini terbuka untuk masyarakat di sini, dan kami harapkan masyarakat warga sekitar sini juga dapat memiliki masjid ini untuk dapat kita gunakan bersama-sama. Masjid ini terbuka untuk sholat berjamaah, untuk sholat Jumat insyaallah, kemudian juga pengajian-pengajiannya terbuka. Kami juga mengundang masyarakat sekitar untuk dapat mengikuti kegiatan yang ada di sini. Demikian juga dikarenakan sebagaimana yang dapat kita lihat, masjid ini masih dengan ala kadarnya, yang alhamdulillah sudah mulai dapat kita gunakan, walaupun masih terdapat kekurangan di sana sini, mungkin seperti jendela masih belum ada dan seterusnya. Namun kita harapkan dengan apa yang kita lihat di sini akan tetap kita dapat menjalankan ibadah di dalamnya, mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kalau seandainya kita melihat, membandingkan dengan masjid yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masjid ini sudah bisa dikatakan masjid yang mewah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masjid beliau masih lantainya tanah, kemudian atapnya kadang bocor kalau hujan, sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi SAW sholat ketika hujan sampai-sampai jidat beliau itu ada bekas lumpur karena tanahnya yang basah karena bocor ketika hujan. Sehingga alhamdulillah masjid yang sekarang kita lihat ini insyaallah ini sudah bisa kita gunakan untuk beribadah di dalamnya. Dan demikian pula kami menerima apabila kemudian ada dari warga yang mungkin ingin memberikan sumbangan, memberikan wakaf, infak untuk masjid ini, maka kami selaku panitia menerima apa yang antum sumbangkan insyaallah ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati itu Ketua Panitia pembangunan Masjid An-Najjah itu Majelis Taklim Ibnu Abbas. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Rahman, yang saya hormati Bapak dari Kapolsek, yang saya hormati Bapak-bapak hadirin yang pada hadir pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berjalan dengan lancar. Sini saya lihat itu rencananya peresmian penggunaan Masjid An-Najjah pada hari ini. Saya juga banyak terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya pada hari ini. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang belum kenal pada saya selaku lurah Bawang Barat, sudah 2 tahun jabat di Kelurahan Bawang Barat ini. Mungkin sebagiannya ada yang kenal dengan saya. Saya berasal dari orang Bamang. Bamang Tengah saya. Saya hidup di Bamang Tengah dari kecil. Mungkin dari bapak-bapak ini saya lihat ada ya yang kenal sama saya. Orang Bamang juga. Sebelumnya saya bertugas di Kelurahan Tanah Mas kurang lebih 2 tahun juga. Terhitung 2016 kemarin saya sudah bertugas di Kelurahan Bawang Barat. Itu kurang lebih 2 tahun lah sudah saya di sini. Alhamdulillah perkembangannya sudah agak baik Kelurahan Bawang Barat ini. Terserang menjadi contoh kepada kelurahan-kelurahan yang lainnya. Saya mengharapkan kepada bapak-bapak sekalian yang ada di komplek Bumi Raya ini, saya tidak henti-hentinya, saya juga diperintahkan oleh Bapak Bupati supaya menyampaikan serang kami juga dengan Kapolsek, sering menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kita masing-masing, dan juga kebersihan tidak pentingnya. Karena kita kalau sudah keamanan terjamin, kebersihannya sudah bersih, insya Allah kita beribadah dengan nyaman. Nah, maka dari itu saya menghimbau kepada warga saya, saya anggap warga saya lah Kelurahan Bawang Barat ini, kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, kebersihan lingkungan kita masing-masing. Karena itu sebagian daripada ibadah kita untuk menjaga keamanan dan kebersihan itu. Saya tidak perlu panjang lebar, mungkin nanti dari Pak Ustadz bisa menyampaikan tausiahnya masalah ini. Saya mohon maaf, mungkin peresmiannya kapan ya? Sekarang, langsung sekarang, nanti. Peresmian penggunaan ini. Gimana? Langsung aja. Maaf ya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, penggunaan Masjid An-Najjah Kelurahan Bawang Barat Komplek Bumi Raya 1, dengan ini saya nyatakan dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah dan Kemudian pertemuan berikutnya yang akan disampaikan oleh Babinsa atau yang mewakilinya. Sambutan berikutnya yang dibawa oleh Babinsa Fitnah atau yang mewakilinya, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Lurah Bambang Barat, yang terhormat Bapak Ustadz, yang terhormat Bapak RT Jalan Bukit Permai, Pak ya. Yang terhormat kaum muslimin muslimat yang ada di Masjid An-Najiyah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita pada pagi hari ini dapat dipertemukan di Masjid An-Najiyah, yaitu dalam rangka peresmian masjid ini. Dan tak lupa pula saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada bapak-bapak kaum muslimin muslimat, bahwa Bapak Kapolsek pada saat ini berhalangan hadir karena beliau sedang ada tugas di luar. Kaitannya dengan peresmian masjid ini, saya juga sangat berterima kasih dengan adanya masjid di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Tentunya dengan adanya atau bertambahnya masjid di lingkungan ini, yang pastinya akan membawa dampak yang sangat positif. Ya, tentunya dengan adanya masjid, saya yakin kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekitar sini, masyarakat yang ada di sekitar sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin meningkat. Jadi dengan bertambahnya masjid, saya yakin bertambah pula akhlak dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, dan saya mohon minta waktu sebentar saja, mungkin enggak terlalu lama, karena banyak kegiatan-kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz nantinya. Nah, pertama-tama kaitannya dengan peresmian masjid, tadi dikatakan oleh pemateri bahwa apa arti An-Najiyah itu. Jadi An-Najiyah itu artinya kelompok-kelompok yang selamat. Saya mendoakan semoga pengurus masjid, para ustadz, para warga yang berada di lingkungan sini menjadi kelompok-kelompok yang selamat dari api neraka. Dan tak lupa pula kami selama ini mungkin agak jarang berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami juga mohon maaf karena tugas-tugas kami cukup banyak juga, cukup padat. Terus kaitannya dengan Kamtibmas, saya sampaikan kepada Bapak Ustadz dan para hadirin sekalian yang ada di sini. Kita di sini punya anak, Pak ya, punya anak, punya keluarga, punya saudara. Jadi alangkah dahsyatnya sekarang nih, luar biasa narkoba yang beredar di wilayah kita nih. Setidaknya kita bisa menjaga lingkungan keluarga sendiri dulu. Kasihan Pak anak-anak kita. Bagaimana nanti kedepannya kalau kita dari lingkungan kita sendiri tidak bisa menjaga lingkungan kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, lingkungan masyarakat, dan lingkungan yang lebih besar lagi. Baru-baru ini, pada bulan ini ada 2 kasus Pak narkoba yang luar biasa kita ungkap Pak. Jadi yang pertama di Jalan Kenan Sandan itu ada 2 on Pak. Jadi 2 on tertangkap. Terus yang di Pepabri ini kurang lebih 1 kilo Pak. Bayangkan Pak, 2 on itu untuk 2000 orang Pak narkoba tuh, untuk 2000 orang pemakai itu, apalagi 1 kilo. 1 kilo berarti berapa? Puluhan ribu orang Pak. Nah, bayangkan di Sampit ini, kalau itu habis berarti luar biasa dampaknya. Bagaimana nanti kalau tidak kita berantas bersama? Saya tidak bisa bertugas sendiri-sendiri tanpa dukungan masyarakat. Jadi mari kita Pak sama-sama menjaga anak kita, menjaga lingkungan kita dari bahaya narkoba. Ditambah lagi obat-obat psikotropika seperti lem, jenit itu Pak. Nah, itu luar biasa Pak. Setiap pelanggar pasti ada sanksinya, yaitu hukuman. Jadi kita mari bersama-sama Pak mencegah sedini mungkin. Yang berikutnya terus masih berkaitannya dengan situasi Kamtipmas. Jadi situasi Kamtipmas menjelang pemilu, pilpres, dan pemilihan legislatif. Nah ini suhu politik cukup meningkat Pak. Jadi kami mohon kepada para elit politik atau para pendukung elit politik, mari kita sama-sama menjaga pemilu yang damai, mulai dari masa kampanye nanti sampai dengan masa pencoblosan Pak. Sekarang ini sudah terasa Pak suhu politik yang panas, saling memojokkan, saling menghujat ya, saling menjatuhkan. Jadi ini enggak perlu sebenarnya, karena apa yang kita pilih hanya satu pemimpin, bukan dua pemimpin. Siapa yang menang yaitu nanti kita dukung, siapa yang kalah ya legowo. Jadi sudah terasa benar Pak jadi suhu politik. Jadi kita ini harus bersatu, jangan sampai karena beda pilihan, beda golongan, beda partai, lalu kita terpecah belah. Jangan sampai Pak. Siapa yang kita pilih itulah yang kita harapkan bisa merubah negeri kita ini menjadi negeri atau bangsa yang maju. Terus yang berikutnya Pak, kaitannya dengan radikalisme dan terorisme. Nah tentunya mungkin nanti akan disampaikan juga dengan Pak Ustadz kaitannya dengan radikalisme dan terorisme. Jadi radikalisme atau terorisme itu dia menghalalkan segala cara Pak tujuannya. Itu benar dianggap salah oleh terorisme. Jadi orang yang benar-benar apa ya, artinya orang benar-benar membangun agama yang sebenar-benarnya tetap disalahkan. Jadi membunuh orang yang diharamkan, jadi membunuh orang yang diharamkan itu halal katanya. Jadi yang dimaksud membunuh orang itu artinya orang yang bertentangan, orang yang melecehkan agama kita, itu memang harus dimusnahkan. Bukan berarti dimusnahkan orangnya Pak, jadi dimusnahkan pemikirannya, kita luruskan. Jadi terorisme yang terjadi cukup lama sudah di negeri kita ini, tidak akan habis-habis karena dia sudah mendarah daging. Oleh karena itu kita sedikit demi sedikit dengan adanya pelaku-pelaku yang tertangkap, kita lakukan pembinaan supaya nantinya dia tidak menyimpang dari akidah aturan Islam atau melanggar hukum terhadap hukum negara. Akidah Islam sudah jelas, aturan-aturan, ajaran-ajaran Islam, tapi radikalisme atau terorisme tetap menyimpang dari situ. Jadi dengan adanya pelaku-pelaku terorisme, dan pelaku terorisme ini sudah artinya Pak, sudah mulai yang dilakukan pembinaan sudah mengarah ke hal-hal yang benar. Sudah banyak Pak, jadi pelaku-pelaku terorisme dilakukan pembinaan. Ya tentunya semua ini berkaitannya dengan, ada kaitannya dengan kesejahteraan, karena ketidakpuasan terhadap aturan pemerintah, maka timbul terorisme, radikalisme. Karena ketidakpuasan, ekonominya tidak diperhatikan dari sisi kebutuhan sehari-hari, terus usulan-usulan tidak terpenuhi, gejala itu apa penyebabnya Pak? Jadi apabila ada kejadian atau pelaku tindak pidana, kita Pak sama-sama saling bekerja sama. Laporan sekecil apapun tetap kami tampung dan kami akan laksanakan itu Pak, demi menjaga keamanan di wilayah kita. Mari kita sama-sama, apalagi di sini ada banyak pos kamling. Nah itu merupakan wadah untuk menangkal terjadinya gangguan kamtipmas di wilayah kita. Jadi di Bambang Barat ini jumlah pos kamling yang ada 21. Nah, kalau 21 pos kamling ini aktif semua Pak, saya yakin tingkat kriminalitas bisa ditekan. Saya yakin bisa ditekan. Walaupun artinya kita sudah berupaya, tetap hasilnya tidak ada, berarti itu kita tetap maju terus Pak, demi keamanan kita bersama. Jadi saya mohon kepada Bapak-Bapak, mari kita saling bekerja sama, jaga kerukunan antar umat beragama, terlebih umat seagama Pak. Seperti ini kan umat seagama Pak. Jadi kita saling silaturahmi. Dengan adanya silaturahmi, saya yakin umat yang ada di masjid ini akan semakin maju. Apalagi masjid ini nanti kegiatannya untuk kegiatan anak-anak mengaji. Dengan diresmikannya masjid ini, semoga semakin maju, masyarakatnya semakin beriman. Ya mungkin hanya ini saja Pak yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'du. Pertama kali yang terhormat Bapak Lurah yang telah membuka penggunaan Masjid An-Najiyah yang saya hormati, Bapak kami dari kepolisian yang kami hormati yang telah berkenan untuk menyampaikan oleh-oleh penting bagi masyarakat yang di sekitar, yang saya hormati Pak RW, Pak RT, tokoh-tokoh masyarakat dan tamu-tamu undangan, demikian juga segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Pertama kali puji dan syukur semata-mata milik Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang pantas dan patut untuk disanjung oleh seluruh makhluk. Karena semua yang terkait dengan hidup mereka, Allah Azza wa Jalla yang memenuhinya. Segala apa yang mereka butuhkan di dalam hidup, Allah Azza wa Jalla yang telah membagikan kepada mereka dan dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Kita adalah manusia yang sangat miskin, makhluk yang sangat fakir, sehingga tidak ada peluang dan tidak ada jalan bagi kita untuk mencari sanjungan-sanjungan. Kalaupun suatu ketika kita menjadi orang yang terbaik, lalu datang pujian dengan tanpa kita memujinya, tanpa kita mencarinya, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, tilka ajilun bushral mu'min. Pujian tanpa dicari datang dengan sendirinya, karena mungkin kebaikan, karena kebagusan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, tadi sudah dimukaddimahi oleh Ketua Panitia sekaligus Ketua Majlis Ta'lim Ibnu Abbas tentang Masjid Najiyah itu diambil dari kata yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Najiyah artinya keselamatan. Kalau barakallahu fikum melihat hadisnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang-orang yang selamat. Tadi sudah disampaikan oleh bapak kita dari Polri, semoga kita dan masyarakat sekitar termasuk dalam barisan orang-orang yang selamat di muka bumi ini. Kita mengucapkan amin. Segenap saudaraku kaum muslimin, sebagai sebuah pengenalan lebih dalam lagi bahwa orang yang selamat ini bagaimana hidupnya di tengah masyarakat, bagaimana hidupnya bersama pemerintahnya sendiri, apa kiprah mereka, orang-orang yang selamat yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tadi sudah disampaikan tugas-tugas kepolisian dan harapan-harapan mereka terhadap masyarakat. Maka kalau kita mengkaji, mendalami terkait dengan barisan orang-orang yang selamat kelak di akhirat, ternyata orang yang terbaik di muka bumi ini. Terbaik buat dirinya, terbaik buat keluarganya, terbaik di masyarakatnya, bahkan terbaik di saat dia menjadi rakyat. Mari kita mencoba untuk mengkajinya lebih dalam lagi. Sampai kemudian tadi sempat disinggung tentang adanya sebagian muslimin yang bersikap brutal terhadap saudaranya. Menghalalkan darah saudaranya semuslim yang kemudian mereka kasih label jihad fisabilillah. Mari kita mencoba untuk mengungkapkan kembali golongan yang selamat yang tadi disebutkan di dalam hadis. Telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sifat-sifat mereka. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wa sallam, alladzina yasluhuna ma afsadan nas. Orang yang selamat itu, kata beliau, adalah orang yang melakukan perbaikan apa yang telah dirusak oleh manusia. Alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat, alladzina yaslahun idza fasadan nas. Orang yang berada dalam kebaikan di saat manusia-manusia itu rusak, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mari kita berangkat dari penafsiran beliau. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bertanya di hadapan para sahabat Nabi, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum? Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang terbagus kalian, siapa orang yang terbaik kalian, dan siapa orang yang terjahat di tengah kalian? Para sahabat Nabi terdiam. Tidak ada seorang pun yang menjawab tawaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengulangi tawarannya lagi. Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang terbaik di tengah kalian dan siapa orang yang terjelek di tengah kalian? Para sahabat Nabi terdiam sampai beliau menawarkan 3 kali tawaran. Baru kemudian seorang mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Seseorang tampil mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami siapa orang yang terbaik dari kami dan siapa orang yang terjelek dari kami. Jawaban singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sesuai tadi dengan apa yang disebutkan dalam kantip emas, harapan pihak aparatur negara terhadap rakyatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, orang yang terbaik di tengah kalian adalah man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di tengah kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari kejelekannya. Jawaban singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang diharapkan kebaikannya di tengah-tengah masyarakat. Tadi sudah disebutkan tentang adanya suhu politik yang memanas sampai kemudian saling jatuh menjatuhkan, saling cela mencela, saling cerca mencerca, tidak menutup kemungkinan sampai terjadi pesakitan. Semuanya ini adalah gambaran yang tidak pernah diharapkan keberadaannya di negeri kita ini. Namun ternyata muncul para pemain-pemainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari kejelekannya. Dia tidak akan pernah berbuat jelek. Dia tidak pernah akan berbuat jahat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, orang yang terburuk di tengah kalian, orang yang terjelek di tengah kalian, man la yurja khairuhu, orang yang tidak pernah diharapkan kebaikannya, memang hidupnya jahat. Sangat-sangat buruk perangainya, akhlaknya, kehidupannya. Sehingga masyarakat itu sudah putus asa akan kebaikan dia. Ini orang yang terjahat di dalam pandangan agama kita. Barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Namun kita ingin lebih dalam lagi. Apakah bentuk pengerusakan yang paling besar di bumi Allah Azza wa Jalla ini? Agar kita menyadari, lalu kita berupaya untuk membebaskan diri sebagaimana harapan tadi. Kita mulai dari diri kita. Memang itu pesan Allah Azza wa Jalla. Mulai dari keluarga kita. Itulah pesan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jaga dirimu, bentengi dirimu, perbaiki dirimu. Dari diri kita sendiri diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin kata kita akan bisa memberikan kebaikan kepada orang lain sementara diri kita adalah jelek? Tidak mungkin. Maka kita harus memulai dari diri kita sendiri. Inilah pesan Allah Azza wa Jalla. Jikalau engkau wahai kedua orang tua menginginkan yang terbaik buat anak engkau, ingin menjadi seorang muslim yang taat, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang tua lah yang pertama kali memulai, lalu memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan bimbingan, memberikan arahan, memarahi bahkan, mengingatkan di saat anaknya lalai. Ini orang tua yang memulai dari dirinya sendiri. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, merupakan pesan Allah Azza wa Jalla. Kita memulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada keluarga engkau. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang yang beriman, jaga, lindungi, peliharalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari jilatan api neraka. Tadi sudah digambarkan oleh bapak kita tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak negeri ini. Terjatuh di dalam barakallahu fi mengkonsumsi narkoba atau yang semisalnya. Bahkan bagaimana melakukan oplos barakallahu fikum untuk kemudian bisa hidup fly dan yang semisalnya. Semuanya ini adalah bentuk perbuatan yang benar-benar bertentangan dengan pesan Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri-diri kalian dan jaga keluarga kalian. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, keberikutnya saya mengajak. Allah Azza wa Jalla pernah berpesan kepada khalifah, pemimpin dan penghuni dunia ini dengan mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi ini setelah Allah Azza wa Jalla memperbaikinya. Ba'da islahiha. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada penduduk dunia ini agar jangan sekali-kali melakukan pengerusakan di dunia ini setelah Allah Azza wa Jalla memperbaikinya. Di ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla telah membongkar ternyata penduduk dunia ini telah melakukan kerusakan yang sangat hebat. Bagaimana itu? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Disebabkan karena ulah tangan manusia, kata Allah Azza wa Jalla. Allah telah menitip pesan kepada mereka. Setelah Allah angkat kedudukan manusia menjadi pemimpin di dunia ini, Allah banyak berpesan. Berpesan. Maka termasuk dari kasih sayang Allah di dalam berpesan ini, Allah mengutus utusannya langsung untuk memberikan pembinaan kepada hamba-hambanya. Allah utus para nabi dan rasul untuk memberikan pembinaan kepada mereka, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Bukan cuma itu saja, diutusnya para nabi dan rasul untuk memberikan pembinaan terhadap manusia ini yang akan banyak melakukan kerusakan. Sampai kemudian, di saat Allah Azza wa Jalla menawarkan di hadapan para malaikat, "Inni ja'ilum fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku, wahai para malaikat, akan menjadikan di muka bumi ini pemimpin-pemimpin. Para malaikat mengatakan, "Ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan penghuni dunia ini yang akan melakukan pertumpahan darah padanya? Yang akan melakukan pengerusakan di dalamnya?" Kata para malaikat. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, "Saya lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui." Para malaikat terdiam. Di saat Allahu Azza wa Jalla mengatakan bahwa aku lebih mengetahui ya apa yang kalian tidak ketahui. Segenap saudaraku kaum muslimin, apa yang dikhawatirkan oleh para malaikat itu terjadi. Pertama kali yang meletakkan sunnah pembunuhan adalah anaknya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Maka semua bentuk pembunuhan akan berangkat mendapatkan hasil dan nilai dari sunnah yang jelek dan buruk itu, rahimani wa rahimakumullah. Tahukah kita apa yang menyebabkan sampai kemudian putranya Nabi Adam membunuh saudaranya sendiri? Karena ada sebuah penyakit yang ditanamkan oleh iblis, dan dengan penyakit inilah iblis diusir dari dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat iri hati dan dengki. Di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang mencegah engkau, wahai iblis, untuk sujud kepada orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata iblis, "Saya kan lebih baik dari dia." Menganggap bahwa dia tercipta dari api lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik dari dia. Karena diangkat posisinya Nabi Adam, muncul kedengkian iri hati. Maka hasad terjadi pada salah satu anaknya Nabi Adam, sampai kemudian membunuh saudaranya sendiri. Segenap saudaraku kaum muslimin, pesan Allah Azza wa Jalla untuk jangan melakukan pengerusakan ini telah dijelaskan oleh ulama tafsir. Kita akan sebutkan termasuk di antaranya apa yang dilakukan oleh kaum terorisme di negeri kita ini dan di negeri kaum muslimin secara umum. Para ulama menjelaskan bahwa bentuk pengerusakan di dunia ini yang paling besar adalah bermaksiat kepada pemilik dunia dan pencipta dunia dan segala isinya, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Saya ulangi kembali bahwa bentuk pengerusakan besar dan hebat di kehidupan dunia ini, seperti yang telah disebutkan oleh Allah, jangan kalian melakukan pengerusakan padanya. Maka kerusakan yang paling besar dan yang paling hebat, yaitu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai sang pencipta, sebagai sang pemelihara yang memenuhi dunia ini dengan nikmat-nikmat, memunculkan dari dalam bumi berbagai macam bentuk nikmat, Allah turunkan dari langit air hujan untuk menyuburkan kehidupan di bumi, maka bentuk pengerusakan yang paling hebat di dunia ini adalah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya yakin bapak-bapak kami tahu bahwa tingkatan kemaksiatan itu adalah sangat banyak. Dosa dan kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Yang paling besar sekaligus pengerusakan yang paling hebat di dunia ini, yaitu di saat seseorang berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Kezaliman yang paling besar di muka bumi ini adalah kezaliman seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, bagaimana kok tega hamba ini berbuat zalim kepada Allah? Ya, inilah puncak upaya dan usaha iblis mengajak hamba-hamba Allah kepada dosa yang paling besar. Nenek moyangnya dosa, kezaliman yang paling besar, kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dia dosa yang paling merusak di muka bumi. Mungkin belum tersentuh, ya, dari bapak-bapak kita. Memang kita tahu bahwa beliau menangani sesuatu yang sangat-sangat membahayakan anak negeri ini. Tapi di sana sesungguhnya ada kemaksiatan yang paling besar dan yang paling mudah mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Kita di negeri kita di Lombok digoncang dengan goncangan gempa bumi yang merontokkan, barakallahu fikum. Orang beriman tidak mengatakan, oh ini karena alam, entah. Kemudian menyusul di Palu, kemudian tsunami, barakallahu fikum, tanah longsor, sampai kemudian banjir. Semuanya itu adalah pemilik kehidupan ini yang berbuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Namun itu adalah sebagai sebuah akibat sesungguhnya, agar mereka yang mendapatkan akibat ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada bentuk dosa yang paling besar sekaligus pengerusakan di negeri, di alam ini secara menyeluruh daripada dosa berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sih kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla itu bentuknya di saat kita mengangkat ada tandingan bagi Allah. Di saat kita mengangkat ada yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana gambarannya? Seseorang mengangkat setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. contoh yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah di masa yang silam. Apa itu contohnya? Mereka punya tuhan-tuhan besar. Latta, Uzza, Manat. Ini semuanya adalah jelmaan sesungguhnya yang dibikin oleh mereka, yang diukir oleh mereka, yang dibangun oleh mereka, lalu dianggap menjadi tandingan dan saingan bagi Allah. Latta. Dalam penafsiran para ulama, Latta ini adalah orang yang terkenal soleh di masa silam. Dia bekerja, dia berbuat, dia berupaya, berusaha untuk memberikan sedekah. Setahun habis, besoknya kerja lagi. Tahun depan datang orang berziarah ke Baitullah, dihabiskan sampai suatu ketika kemudian dia meninggal dunia. Maka Latta ini kuburannya kemudian diletakkan, ya, dibangun kuburannya, diukir kuburannya, lalu kemudian setelah itu untuk mengenang jasa-jasanya. Sebelum berangkat ke Baitullahil Haram, mereka tawaf dulu di kuburannya. Mereka menggantungkan diri padanya. Mereka iktikaf di kuburannya. Baru kemudian berangkat ke Baitullahil Haram. Penampilan mereka berbuat zalim kepada Allah. Yaitu menyandingkan Allah dengan kuburan-kuburan dan seterusnya. Ini termasuk dari perbuatan zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin, terkadang ini tidak tersentuh kalau ini adalah kejahatan yang paling besar di dalam agama. Uzza ternyata ada rumbai reot, rumah yang dibangun di atas 3 pohon yang berdekatan. Lalu itu yang dikeramatkan. Tempat meminta, tempat memuja, tempat mengadu nasib, tempat segala-galanya. Ini Uzza, tuhannya orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Dijadikan Uzza bangunan rumbai riot yang berada di atas pohon itu sebagai saingan dan tandingan bagi Allah. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Semoga tidak ada kita jumpai di tengah kaum muslimin penampilan-penampilan yang seperti itu. Padahal itu adalah dosa yang paling besar. Di saat seseorang menyamakan antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Dosa perusak yang paling besar di muka bumi ini. Kezaliman yang paling mengerikan dan menakutkan. Sampai kemudian maaf-maaf dengan bahasa kasarnya. Perbuatan kezaliman ini benar-benar menantang murkanya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kembali tarik benang sejarah ke umat-umat sebelumnya. Tiadalah sebab kehancuran mereka. Kecuali karena mereka melakukan dosa yang paling besar. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dari Masjid An-Najiyah ini. Dan saudara-saudara kita ingin selamat. Bisa memberikan dan menyodorkan yang terbaik bagi negeri kita ini. Mengajarkan kepada mereka akidah yang benar. Tauhid yang murni. Untuk kemudian kembali memetik barokah dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana negeri kita ini akan berberkah kalau di tengah-tengahnya banyak orang yang berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu ini sebagai informasi kepada bapak-bapak kami dari TNI dan Polri. Bahwa ini adalah pengundang musibah yang paling besar. Di saat kemudian dosa yang paling besar itu dilakukan di negeri kita ini. Kita berharap dengan adanya saudara-saudara kita. Ahlus sunnati wal jamaah. Dimanapun mereka berada. Bisa memberikan yang terbaik buat ini, buat umat ini. Pencerahan tentang agamanya. Adanya masjid untuk kemudian menyampaikan dakwah. Tadi adalah sebuah kenikmatan dan sebuah kebahagiaan bagi negeri kita ini. Adanya masjid tempat pembinaan dan pembentukan orang-orang yang punya akidah yang bagus, keyakinan yang kokoh, kembali kepada pengajaran nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, termasuk dosa yang paling besar, maaf-maaf, disebutkan oleh para ulama setelah dosa kesyirikan dan kekufuran tadi, yaitu sikap mengada-ngada di dalam agama Allah. Apa yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita anggap ini adalah tuntunan. Ini adalah peringkat dosa yang barakallahu fikum di bawah dosa kesyirikan dan kekufuran. Maka oleh karena itu, termasuk dari sebab terjadinya saling bunuh-membunuh, barakallahu fikum, yang mungkin kita melihat ada orang yang tadinya tawadu, kemudian pakai masya Allah sholat tekun ke masjid, pakai jubah, ternyata ujung-ujungnya bentrok, saling tumpah darah di kalangan mereka, barakallahu fikum. Tentu ini sangat-sangat mengherankan. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Padahal mereka adalah, kita lihat orang-orang yang taat, orang-orang yang beribadah di rumahnya Allah, bahkan tidak lepas dari satu masjid ke masjid yang lain, namun pada akhirnya sampai terjadi bentrokan pertumpahan darah. Pelajaran yang sangat berharga. Ada apa di balik semuanya ini? Maka salah satu dosa selain syirik dan kufur yang sangat-sangat disenangi oleh iblis, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, inna ibna al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Sikap mengada-ngada di dalam urusan agama itu lebih disenangi oleh iblis dibanding dengan dosa maksiat. Ada orang penjudi, ada orang pemabuk, ada orang pencopet, perampok, dan yang semisalnya. Ini dosa maksiat. Tapi di hadapan iblis, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, lebih menyukai dan menyenangi, yaitu orang-orang yang menghidupkan perkara-perkara baru dalam urusan agama, bukan dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, coba kita bertanya, kenapa kok iblis itu lebih suka dari dosa mengada-ngada di dalam syariat? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kalau seseorang melakukan dosa maksiat itu, dia tahu kalau ini adalah dosa maksiat. Makanya kalau dia berjudi, ya di tempat sembunyi. Ya, mau minum, ya di tempat yang sepi. Enggak. Karena tahu kalau ini adalah dosa. Kalau ini adalah kemaksiatan. Karena pintu pertama orang bertobat itu adalah dia tahu kalau dia salah. Tapi orang-orang yang mengadakan perkara-perkara baru dalam urusan agama, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia menganggap dia berada di atas petunjuk. Dia menganggap dia berada di atas yang benar. Bagaimana dia mau bertaubat dari sesuatu yang dianggapnya benar? Oleh karena inilah, iblis itu lebih senang memelihara orang-orang yang berbuat perkara-perkara baru dari dalam di dalam agama Islam. Lebih senang memelihara ini karena dia sulit untuk kembali bertobat. Kenapa? Karena dianggapnya benar. Berbeda dengan para pelaku maksiat yang tadi dia tidak sholat, kemudian berjudi ini. Dia tahu kalau ini adalah dosa. Pulang istrinya ngamuk. Pulang bapaknya ngasahkan golok. Tahu kalau ini tidak boleh. Apalagi kalau ada aparatur negara. Bagaimana dia bersembunyi, lari, buyar ke sana kemari. Karena tahu kalau itu adalah salah. Tetapi itu adalah awal dari tobat. Dia tahu kalau dia itu salah. Tetapi berbeda halnya dengan orang yang menganggap ini bagian dari agama, tetapi bukan dari agama Allah, sulit baginya untuk bertaubat. Salah satu contoh. Apa tadi yang disebutkan dengan munculnya paham radikalisme? Segenap saudaraku kaum muslimin, ini adalah paham baru yang muncul di dalam agama. Tapi kemunculannya itu telah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya melalui wahyu. Bagaimana itu? Sebuah kisah di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika kemudian terjadi pembagian pampasan perang, ada seseorang yang bernama Dzulhuwaisirah Al-Kufi. Dzulhuwaisirah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan sifat kurang ajarnya di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan pampasan perang tersebut, Dzulhuwaisirah ini mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ittaqillah, takut engkau kepada Allah, wahai Muhammad." Di dalam riwayat, "Wahai Muhammad, berbuat adillah kamu. Kamu belum berbuat adil." Siapa yang tidak tahan? Siapa yang tahan melihat kekurang ajaran ini? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang sangat indah dengan mengatakan, "Illam yakunillahu wa rasuluhu ya'dilan, faman ya'dil?" Kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak berbuat adil, siapa lagi yang akan bisa berbuat adil? Seorang sahabat minta restu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni, biarkan aku, lepaskan untuk memenggal batang lehernya." Rasulullah mengatakan, "Jangan-jangan dia masih sholat." Tidak kemudian dibunuh, barakallahu fikum. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan dari informasi wahyu, akan keluar dari anak keturunan orang ini, kita dengar sifatnya. Untuk kemudian kita ingin memberitahukan bahwa sikap radikalisme ini bertentangan dengan agama kita. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, akan keluar dari anak keturunan ini orang-orang yang tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian menganggap rendah salat kalian dibanding salat mereka. Mereka orang-orang yang kuat salat. Bacaan Al-Quran kalian dengan bacaan Al-Quran mereka. Mereka adalah orang yang tekun membaca Al-Quran. Ketiga, puasa kalian di hadapan puasa mereka. Mereka adalah orang yang taat berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka keluar dari Islam bagaikan busur panah mengenai sasarannya, tembus keluar dengan tidak berbekas sedikit pun. Begitu cepat keluarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifatnya bersamaan dia taat beribadah, tekun beribadah, agar jangan kita tertipu dengan ibadahnya. Nabi menjelaskan, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah-penyembah berhala. Orang Islam yang dibunuh. Lalu kemudian para penyembah-penyembah berhala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disentuh oleh mereka. Ya Allah, ternyata informasi wahyu ini muncul dengan kekuatan besar di saat khalifah yang keempat. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Dengan kekuatan besar sampai terhimpun 6.000 pasukan. kalau hitungan di zaman dulu 6.000 itu besar. Barakallahu fikum. Di samping karena memang sedikit rahimani wa rahimakumullah orang-orang muslimin di saat itu dari orang Islam ini keluar 6.000 masuk dalam barisan yang telah disinyalir kemunculannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segenap saudaraku kaum muslimin, apa yang menjadi syiarnya? Mereka mengatakan Ali kafir. Siapapun yang mendukung kepemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka dia kafir. Setelah dihukumi kafir, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Para sahabat Nabi masih hidup. Muncul ideologi ini membunuh, menghalalkan darah saudaranya semuslim. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, terus berkesinambungan ideologi itu. Sampai kemudian hari kiamat, merekalah yang terbanyak menjadi pengikut para dajjal. Di akhir zaman, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga barakallahu fikum, kita tahu bahwa itu muncul dari sebuah ideologi, hasil pemikiran yang diada-adakan di dalam agama sampai kemudian memberangus saudaranya semuslim. Sehingga untuk kemudian menghadapi mereka ini, oh, tidak akan selesai dengan jeruji besi atau tembakan peluru, tidak. Tidak akan berakhir pemikiran ini, barakallahu fikum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan terus berkesinambungannya. Maka disinilah kedudukan dakwah. Memberikan pencerahan kepada mereka. Bahwa apa yang selama ini doktrinan. Bahwa membunuh saudaranya semuslim yang sudah divonis kafir adalah jihad. Ini harus dicabut dari akal-akal mereka yang telah mendapatkan doktrinan. Itu semua melalui mediasi dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Ini juga termasuk bentuk pengerusakan di negeri kita ini. Yaitu munculnya ideologi-ideologi yang berbahaya. Termasuk diantaranya adalah ideologi terorisme dengan berbagai macam namanya, barakallahu fikum. Maka kewajiban kita tadi sudah dihimbau untuk kita memulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, barakallahu fikum, menjaga pergaulan anak-anak kita, menjaga mengoreksi melihat media-media sosial yang mereka sedang manfaatkan dan gunakan. Jangan sampai anak kita melihat taat beribadah, tetapi dia terkena dengan pemahaman terorisme. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kaum terorisme itu bukan orang-orang yang berasal dari preman-preman pasar. Bukan. Bukan dari para pemabuk, para penjudi. Bukan. Mereka itu sangat benci terhadap itu semua. Tapi Nabi sudah menyebutkan orang yang punya pemikiran ini adalah orang yang taat beribadah. Orang yang tekun membaca Al-Quran. Orang yang rajin berpuasa. Orang yang gemar melakukan sholat. Kebaikan-kebaikan. Rasulullah menyebutkan demikian. Agar jangan kita tertipu, wahai saudaraku. Ketika melihat mereka. Mereka punya ideologi yang berbahaya. Ideologi yang berbahaya ini muncul. Karena salah dan keliru di dalam memahami Al-Quranul Karim. Sepotong ayat. Yang dijadikan sebagai dasar berfikirnya, yaitu inil hukmu illa lillahi. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dalam pandangan mereka, semua pemimpin di negeri kita ini dari presidennya kafir. yang melindungi keberlangsungan hidup di negeri kita ini, tentu setelah Allah, dari aparatur negara TNI Polri, menurut mereka adalah kafir. Halal darahnya untuk ditumpahkan. Sehingga jangan heran, meledakkan dirinya di, atau meledakkan rumahnya Allah, di sana saudara kita akan beribadah kepada Allah. Sasaran pengerusakan dan peledakan Baitullahil Haram, mereka-mereka yang sedang beribadah kepada Allah. Betapa miring pemikiran mereka, betapa rusak ideologi mereka, di saat menghalalkan saudaranya semuslim. Sekali lagi, kaum terorisme itu bukan dari barisan bangsa-bangsa preman, atau mereka adalah orang-orang jalanan. Bukan. Mereka adalah orang yang tekun di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kita semuanya untuk melindungi diri kita dan melindungi anak-anak negeri kita ini, jangan sampai termakan oleh faham terorisme. Tugas kita untuk menyodorkan Islam sebagaimana datangnya, mengajarkan kepada mereka Islam sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka tentu harapan kita semuanya, kita saling bahu-membahu. Maka aparatur negara TNI dan Polri, mereka punya hak untuk melibas kekuatan mereka dengan senjatanya. Dan kita membantu dan berbahu dengan mereka di dalam memberikan pencerahan. Agar satu tumbang dengan pemikiran dan ideologi ini, dia bisa melepaskannya. Dan dengan dakwah ini, kita bisa melindungi anak-anak negeri. Jangan sampai kerusakan negeri ini karena ulah anak negeri itu sendiri. Maka oleh karena itu, segenap saudaraku, kaum muslimin yang saya hormati, semoga kemunculannya dakwah yang mengajak kembali kepada sunnah, yang mengajak kembali kepada akidah dan tauhid, menjadi penebar berkah dan rahmat di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu saya banyak-banyak berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya daurah ini dan terbukanya saling nasihat-menasihati, sampai kemudian mengundang aparatur negara kita, baik dari Pak Lurah kemudian kepolisian. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatat dalam timbangan amal kebaikan dan mengajak saudara kami kaum muslimin untuk kemudian hadiri rumahnya Allah Azza wa Jalla, sekaligus sebagai barakallahu fikum pembukaan pelaksanaan ibadah di dalamnya. Tentu sebagai informasi kepada Pak Lurah, inilah bentuk tanggung jawab kami sebagai rakyat, ya, untuk kemudian menyodorkan, meminta restu, meminta izin kepada orang yang ada, yang sedang memimpin kami. Ini adalah bentuk bahwa kami ingin memperbaiki dan menjaga hubungan baik dengan aparatur negara. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla menuangkan berkah terhadap bapak-bapak kita di aparatur negara, dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan tugas mulia mereka, mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Dan juga semoga Allah Azza wa Jalla memberikan barokah kepada segenap saudara kami yang ikut andil mewujudkan rumahnya Allah Azza wa Jalla, sampai kemudian seperti yang kita lihat dan kita saksikan ini. Semoga Allah membukakan hati-hati kita untuk kemudian mau meramaikannya, mau kemudian mendatanginya dan menziarahinya. Sudah disebutkan tadi bahwa ini adalah miliknya kaum muslimin, bukan milik golongan tertentu. Siapapun yang mungkin ya bertemu dengan waktu sholat, dia bisa mampir dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.